bisa pulang ke rumah. Hari-hari sulit ke depan, rindu-rindu yang kita pendam. Maafkan, ku tak bisa pulang. Lebih baik kita menahan cobaan yang kini menghadang. Yakin, kita akan menang. Ayah, ibu, ku tak bisa pulang sekarang. Salam, sungkem untuk keluarga tersayang.